بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة والأخوات، رحمني ورحمكم الله جميعا. Pendengar dan pemirsa Roja dimanapun antum berada, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana malam ini insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang al-adad wal-ma'dud. Dan hari ini kita sudah masuk ke tamrin kam ya Abdul Ghaffar. As-sabi. Tamrin as-sabi. Akhir ma akhadna fi tamrin as-sadis. Tamrin as-sadis. Safa kam anifan? 72. 72. Naam, di pembahasan yang lalu kita sudah bahas al-adad wal ma'dud dari angka 11 sampai angka 20. Dan sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa ada beberapa kaidah-kaidah yang terkait dengan al-adad wal ma'dud dari mohon maaf, dari 21 sampai 30. Dan sudah kita jelaskan bahwa angka 21 sampai 30 ma'dudnya masih berbentuk mufrad mansub. Karena sebagaimana sudah kita jelaskan di jilid yang pertama bahwa al-adad dari 11 sampai 99 ma'dudnya adalah mufrad mansub. Di sini kita lihat seperti contohnya wahidun wa ishruna taliban. Wahidun wa ishruna taliban. Di sini antum melihat al-adad wahidun wa ishrun dan al-ma'dud taliban. Begitu pula ithnani wa ishrun, ithnani wa ishruna taliban. Angka 22, ithnani wa ishrun adalah al-adad. Adapun al-ma'dudnya di sini adalah kata taliban dan bentuknya adalah mufrad mansub. Begitu pula 23 taliban sampai 30 taliban. Kemudian hal yang juga sudah kita bahas ma'asyarul ikhwah, hal yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu, kaidah berikutnya adalah terkait dengan angka satuan yang ada pada angka 21 sampai 29. Kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa angka 21 sampai 29 adalah rangkaian dua angka. Yang pertama adalah angka satuannya, angka wahidun sampai tis'ah. Kemudian angka yang kedua adalah kata wa ishrun, angka ishrun, angka 20. Dan sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa untuk angka 1 dan 2, satuan dari angka 1 dan 2 di angka wahidun wa ishrun dan ithnani wa ishrun, jenisnya mengikuti jenis al-ma'dud. Maka di sini kita lihat wahidun wa ishrun taliban. Wahidun di sini mudhakkar, jenisnya mudhakkar, karena al-ma'dudnya taliban juga mudhakkar. Begitu juga angka ithnani wa ishrun, ithnani wa ishruna taliban. Antum lihat angka satuannya, ithnani di sini bentuknya mudhakkar. Angka satuan dua di sini bentuknya adalah mudhakkar, karena al-ma'dudnya juga mudhakkar. Sehingga kesimpulannya, sebagaimana sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, bahwa angka satu dan dua pada angka 21 dan 22, angka 1 dan 2-nya, satuannya, jenisnya mengikuti jenis al-ma'dud. Jika ma'dudnya mudhakar, maka angka 1 dan 2-nya juga ikut mudhakar. Kemudian ada pun terkait angka satuan 3 sampai 9, di angka 23 sampai 29, angka 23 sampai 29, angka satuannya, yakni 3, 4, 5, 6 sampai 9, antum melihat di sini jenisnya mengikuti jenis jenisnya, mohon maaf, berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Jenisnya berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Jika ma'dudnya mudhakkar taliban, maka al-adadnya mu'annath, thalathatun. Nah, ini berbeda dengan hukum angka 1 dan 2 pada angka 21 dan 22. Sekali lagi, angka 3, 4 sampai 9, angka satuan di dalam angka 23 sampai 29, angka pertamanya atau angka satuannya jenisnya berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Jika ma'dudnya mudhakar seperti pada contoh yang ada dalam buku kita ini, maka al-adadnya mu'annath. Nah, ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Adapun kata isyrun atau al-uqud, angka-angka puluhan, maka tidak berubah. Isyrun tetap begitu. Tidak berubah menjadi mudhakar atau tidak berubah menjadi mu'annath, walaupun ma'dudnya berubah menjadi mudhakar atau menjadi mu'annath. Begitu pula angka thalathun, angka 30, juga tidak terpengaruh jenisnya dengan jenis al-ma'dud. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Ala sekadarik ya Maulana. Baiklah, Ustaz. Ana minta antum baca akhi angka 21 sampai angka 30. Tafadhal. Bismillah. Wahidun wa ishruna taliban. Naam. Isnani wa ishruna taliban. Naam. Thalasatun wa ishruna taliban. Arba'atun wa ishruna taliban. Khamsatun wa ishruna taliban. Naam. Sittatun wa ishruna taliban. Sab'atun wa ishruna taliban. Thamaniyatun wa ishruna taliban. Tis'atun wa ishruna taliban. Thalathuna taliban. Ahsanta ya akhi. Jazakallah khair ya akhil karim. Wa iya Ustaz. Di sini bagaimana kaidah yang sudah kita jelaskan tadi ya Maulana? Kaidah di sini untuk angka 1 dan 2 mengikuti jenis ma'dudnya Ustaz. Naam, angka satuannya. Apabila ma'dudnya itu mudhakar, maka untuk angka satuannya mudhakar. Naam, itu khusus untuk angka 1 dan angka? Angka 1 dan angka 2 Ustaz. Ahsanta ya akhi. Adapun angka 3 sampai 9 bagaimana penjelasannya? Adapun untuk angka 3 sampai angka 9 mengikuti atau berlawanan dengan al-ma'dudnya Ustaz. Naam, jenisnya berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Kalau ma'dudnya mudhakar? Kalau ma'dudnya mudhakar, maka untuk angka satuannya mu'annas. Mu'annas. Kebalikannya kalau ma'dudnya mu'annas? Maka untuk angka satuannya mudhakar. Naam, itu khusus angka 3 sampai 9 Ustaz. Ah, santai ya. Adapun angka isyrun dan thalathun, angka puluhan? Ya, ada umumnya? Untuk al-ukut atau angka puluhannya, maka tidak dipengaruhi Ustaz. Naam, tidak berpengaruh. Naam. Dia tetap seperti itu bentuknya, walaupun ma'dudnya berubah menjadi mudhakar ataupun mu'annas. Naam. Syukran ya akhir kirim. Jazakallah khair. Nah, alhamdulillah ini sudah kita baca dan sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Dan baru saja kita sudah murajaah, mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari pada pekan lalu. Sekarang kita masuk ke At-Tamrin As-Sabi' Al-Sekadarik ya Abdul Ghaffar. At-Tamrin As-Sabi' di sini perintahnya adalah Iqra' ma yali. Iqra' ma yali. Iqra' ma yali. ثم اكتبه مع كتابة الأرقام الواردة فيه بالحروف. اقرأ ما يلي. ما معنى اقرأ ما يلي يا أحمدنا؟ Bacalah apa-apa yang berikut. Nah, bacalah apa yang berikut. ثم اكتبه. ثم ما معنى ثم؟ Kemudian. Ustaz. Kemudian. اكتبه. Tulislah kemudian, dia. Tulislah. Ustaz. Tulislah dia. Dia kembali ke apa ini ke, dia ini kembali apa yang dibaca. Nah, ma'a kitabatil arqam, dengan kitabatil arqam, dengan menulis angka-angka, al-waridati yang tersebutkan, fihi di dalamnya, bil huruf, dengan huruf. Ana ulang, iqra ma yali, bacalah apa yang berikut. Thummaktubhu, mana thummaktubhu ya akhi? Kemudian tulislah, Ustaz. Tulislah dia. Ma'a kitabatil arqam, ma'a dengan kitabatil arqam, dengan menulis angka-angka, al-waridati angka-angka yang tersebutkan, Ustaz. Fihi, di dalamnya. Naam, bil huruf, dengan huruf, Ustaz. Dengan huruf. Naam. Di sini antum lihat di soal nomor 1 dan 2 di bawah kata perintah latihan 7 itu semua angka-angkanya masih berbentuk angka. Kalau sudah dari, antum diminta untuk apa? Merubahnya menjadi huruf. Huruf. Itu kalau ditulis. Kalau dibaca antum tinggal sebutkan saja. Naam, Ustaz. Sampai akhir kirim. Insyaallah, Ustaz. Musta'id anta taqra rakam wahid? Insyaallah. Taib. Setelah antum baca nomor 1, setelah itu Abdul Ghaffar, tafadhol, kita buka kesempatan bagi al-ikhwah al-akhwah. تفضل يا مولانا الاول الاول في الشهر 29 او 30 يوما نعم في الشهر 29 او 30 يوما نعم كرابة 9 يا اخي 9 karena di situ angka 9 Ustaz angka 9 kenapa ya. Dia muannats angka 9-nya sembilannya mu'anas karena di sini untuk ma'dudnya adalah mudhakar. Naam. Aynal ma'dud? Mana ma'dudnya? Yauman, Ustaz. Yauman mudhakar. Naam, Ustaz. Ahsanta ya akhi. Maka al-adatnya? Maka al-adatnya harus mu'anas. Mu'anas. Maka antum katakan tadi tis'atun wa ishruna au tharathuna yauman. Naam. Tarjib. Di dalam satu bulan ada 29 atau 30 hari. Naam. Nah, ini adalah wahyu. Penentuan hari-hari ini adalah wahyu. Naam. Nabi SAW bersabda, Asyahru hakadha, wa hakadha, wa hakadha. Nabi menyebut sampai 3 kali. Asyahru hakadha, wa hakadha, wa hakadha. Nabi menyebutkan 3 kali. Berarti berapa ini? 30. Wa hakadha, wa hakadha, wa hakadha. Di kedua kalinya beliau mengatakan wahakada berapa kali sudah? 20. Wahakada beliau menekuk salah satu jarinya sehingga 29. Ini perantuan dari wahyu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, syukran ya akhi karim. Jazakallahu khairan. Wa iyyak, Ustaz. Nah. Nah, tafadhal ya akhi, naftah al-majal. Ya baik, pemirsa maupun pendengar di manapun Anda berada, giliran Anda untuk menjawab latihan ke-7 ini yang ada pada halaman ke-72 yang dimana sudah dicontohkan pada nomor pertama. Silakan Anda dapat mulai dari nomor yang kedua. Kita berikan kesempatan untuk menelpon kita di kesempatan malam hari ini. Kita sapa, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ummu Sa'id di Bogor. Baik, Ummu Sa'id. Ya, naam, sah. Ummu Sa'id, kaifa haluk ya Ummu Sa'id? Ana bi khair, alhamdulillah. Masyaallah. Wa kaifa haluk anta ya Ustaz? Ana bi khair, alhamdulillah. Syukran. Jazakallahu khair. Baik. Tafadhali ya Ummu Sa'id. Rakam ats-tsani. Ats-tsani. Fi hadhihi al-hafilati 25 raqiban. Naam, maratan thaniyah ya Ummu Sa'id. Fi hadhihi al-hafilati 25 raqiban. Naam, masyaallah. As-su'al sahlun binisbati lak ya. Insyaallah. Naam, masyaallah. Tarjim. Di dalam bis ini ada 25 penumpang. Naam, 25 penumpang. Tadi Ummu Sa'id menyebutkan 25. 25 muannats. Ada sekedalik? Bala. Dimana muannats? Karena ma'dudnya muzakkar. Naam, aina al-ma'dud? Raqiban. Raqiban. Naam. Wasil, teruskan. Asalis. Ja'a yawma 22 taliban jadidan. Naam. Telah datang 22 siswa yang baru. Ja'al yawma hari ini telah datang 22 siswa yang baru. Nah, sekali lagi bagaimana bacaan angkanya, Umma Said? Ya, al-yawma isnani wa ishruna taliban jadidan. Naam, isnani wa ishruna. Wa ishruna taliban jadidan. Kenapa isnan di sini ikut muzakkar? Karena 21 dan 22 itu sejenis, Ustaz. Naam, dengan sahih. Maksudnya. Sahih, angka 1 dan 2 sejenis dengan maksudnya. Naam, jenisnya sama dengan jenis al-ma'dud. Al-ma'dud. Teruskan, al-rabi'. Al-rabi'. Fi hadzal kitabi wahidun wa ishruna darsan. Naam. Maratan thaniya. Fi hadzal kitabi wahidun wa ishruna darsan. Naam. Di dalam buku ini ada 21 pelajaran. Naam, sahih. Di sini juga wahidun wa ishrun, juga di sini kedua-duanya mudzakkar. Ala sekedarik wahidun mudzakkar. Naam. Wahidun nama mudzakkar. Naam, ini khusus hanya angka 1 dan angka 1 dan 2. Angka 1 dan 2. Naam. Satu lagi Umma Said, al-khamis. Al-khamis. Hadzal mal'abu tuluhu 28 mitran wa 'arduhu 24 mitran. Naam. Maratan thaniya. Iqra' maratan thaniya. Iqra'i. هذا الملعب طوله 28 مترا وعرضه 24 مترا. نعم صحيح. ترجمي. Lapangan ini panjangnya 28 meter. نعم. Dan lebarnya 24 meter. نعم. طوله panjangnya. Panjangnya. عرضه lebar. Lebarnya. Mumtaz. 28 dengan 24. Angka satuannya semua muannats semua. Sebegitu, Umma Said? Naam, Ustaz. Naam, di mana? Karena itu apa? 3 sampai 29 itu berlawanan dengan ma'dud. Naam. Dia berlawanan dengan al-ma'dud. Ma'dud yang muzakkar, maka dia harus muannats. Muannats. Ahsanti. Ahsanti ya Umma Said. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Jazakallahu khairan. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Said sebagai penelpon pertama kita yang telah menjawab hingga nomor 5. Giliran Anda penelpon yang lainnya untuk berlatih meletakkan adad dan ma'dud ini di dalam sebuah kalimat atau jumlah mufidah. Di nomor yang selanjutnya, nomor 6, Anda dapat menghubungi kami dan kita coba sapa. Halo. Halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Abu Irfan. Naam, Abu Tambun. Irfan di Tambun. Naam. Naam. Ya, hafidnaka ya akhi. Naam. Kaifa haluk ya man Arifan? Abu Irfan. Abu Irfan. Kaifa haluk ya Abu Irfan? Alhamdulillah. Masyaallah. Barakallahu fiik ya Abu Irfan. Wa fiik barakallah. Naam. Tafadhal ya akhi, antum tinggal 2 soal, as-sadis wa as-sabi'. Tafadhal. As-sadis. Kam kilometron al-masafatu bainal madinatu wal mapori. Bainal madinatu hakada. Antum lihat al madinatu atau al madinata. Naam. Kam kilometron al masafatu bainal madinati wal mapori. Naam, bainal madinati wal matari. Wal matari. Al masafatu bainahuma salasatun wa ishruna kilometron. Naam, salasatun wa ishruna kilometron. Naam, sahih. Baca sekali lagi Abu Irfan. Maratan thaniya. Baca sekali lagi. Kam kilometron al masafatu bainal madinati wal mapori. Al masafatu bainahuma salasatun wa ishruna kilometron. Ahsant, mumtaz, Masya Allah. Berapa kilometer jarak antara kota dan bandara? Naam. Jarak di antara keduanya ada 23 kilometer. Naam, mumtaz, Masya Allah. Aina al-adad di sini? Mana angkanya di sini? Abu Irfan. Salasatun wa isruna. Naam. Kenapa antum bilang salasatun? Mengapa dia muannas? Liana ma'dudnya mudzakkar. Karena ma'dudnya mudzakkar. Aina al-ma'dud? Mitron. Mitron saja? Naam, kilometron. Kilometron, naam. Kilometernya saja atau meternya atau kilometer dudanya? Kilometron. Kilometron, naam. Ini muzakkar wala muannas? Muzakkar. Maka angka tiganya harus? Muannas. Muannas. Ini hukum khusus dari tiga sampai? Sampai sembilan. Ah, santai ya, Berfan. Wasil, satu lagi. As-sabi. Naam. Hadza daftaru tuluhu sab'atun wa isruna santimitron. Naam, maratan thaniya. Sekali lagi. Hadza daftaru tuluhu sab'atun wa isruna santimitron. Naam. Sab'atun wa isruna santimitron. Naam. Naam, sahih. Terjem. Buku tulis ini panjangnya 27 cm. Naam, 27 cm. Aina al-adad huna? Al-adad 27. Iqra' bil arabiyyah. Naam, sabak. Sab'atun wa ishruna. Sab'atun wa ishruna. Limada sab'atun? Kenapa dia muannats sab'atun? Karena santimetron al-madud. Al-madudnya? Santimetron. Santimetron. Apa dia jenisnya? Muzakkar. Muzakkar. Nah, maka al-adatnya harus? Muannas. Muannas. Itu khusus? Khusus hukum untuk 3 sampai? Sampai 9. Ah, santai ya. Adapun 1 dan 2 bagaimana, Abu Irfan? 1 dan 2 jenisnya mengikuti al-madudnya. Ah, santai ya, akhi. Syukuran ya, Abu Irfan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Irfan di Tambun yang telah beraktif pula di kesempatan malam hari ini. Baik, kita ulangi kembali. Nah, ini adalah awal. Silakan bagi Anda, kita akan mengulangi kembali latihan ke-7 ini. Bagi Anda yang ingin berlatih selain Umu Sa'id dan Abu Irfan tadi, silakan 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Ummu Hurairah di Bogor. Nah, Ummu Hurairah Bogor. Ummu Hurairah. Naam. Kaifa haluki ya Ummu Hurairah? Alhamdulillah bi khair. Naam. Wa kaifa haluka ya? Ana bi khair alhamdulillah. Jazakallah. Irfa'i sawtaki. Angkat suaranya sedikit Ummu Hurairah. Naam. Naam. Tafaddali dari awal. Al-awwal. Awal. Naam. Fi syahri wa isruna aw salasuna yauman. Maratan tsaniya ya Ummu Hurairah. Fi syahri salasun. Fi syahri tis'atun wa isruna. Tis'atun wa isruna, teruskan. Aw salasuna yauman. Aw salasuna yauman, sahih. Naam, terjemi. Di dalam bulan. Di dalam sebulan. Ada 29 atau 30 hari. Naam. Di dalam bulan atau di dalam sebulan? Di dalam sebulan. Naam. Ada 29 atau 30 hari. Naam, ahsanti. Teruskan. Al-thani. Rakam al-thani. Fi hadhil har filati khamsatun wa isruna rakiban. Naam, khamsatun wa isruna rakiban. Ahsanti. Terjemi. Di dalam angkutan ini ada 25. Al-Hafila, ini angkutan apa ini? Taksi kah atau bis? Bis. Bis, nah. Di dalam bis ini ada 25 penumpang. Santi. Satu lagi, Al-Thalith. Rakam Al-Thalith. Ya al-yawma ifnani wa isruna taliban jadidan. Naam, ifnani wa isruna, naam. Terjemi. Hari ini telah datang 22 pelajar baru. Naam. Di sini Ummu Hurairah, mengapa itsnani wa isrun? Mengapa itsnan muzakkar? Karena ma'dudnya muzakkar, Ustaz. Nah, bukankah kalau ma'dudnya muzakkar maka al-adatnya mu'annas? Bukankah begitu, Ummu? Tidak, Ustaz. Itu tidak. Untuk yang 3 sampai 9. Ahsanti. Itu khusus 3 sampai 9. Nah, ini apa ini? Angka berapa sampai berapa ini? Angka 2. Angka 2, 2 saja yang begini? 2 dan 1, Ustaz. Kalau 2 dan 1 sama. Jenisnya? jenisnya sama dengan al-ma'dud. Naam, wala ma'dud yang mudzakar dia ikut mudzakar juga. Mudzakar. Sekali lagi itu khusus angka berapa tadi? 1 dan 2. Kalau angka yang lainnya 3 sampai 9? Itu berlawanan, Ustaz. Berlawanan dengan jenis al-ma'dud dan ma'dudnya. Nah, masyaallah. Nah, fahimti idan, masyaallah. Syukran ya Ummu Hurairah. Afwan, Ustaz. Wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Hurairah yang telah bergabung pula di kesempatan malam hari ini. Di belakang beliau, silakan Anda dapat melanjutkan latihan ke-7 ini. Ya, kita sapa kembali. Halo. Silakan, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Ya, dengan Ummu Zainab di Ambon. Ummu Zainab di Ambon. Masya Allah. Nah. Ummu Zainab di Ambon. Masya Allah. Suaranya jelas, Ummu Zainab? Suara saya jelas? Yes. Baik. Ya, didengar. Ummu Zainab ada bukunya? Ya, ada. Ada, silakan. Ada. Ummu Zainab tahu sekarang nomor berapa? Khamis. La, Ar-Rabi. Ar-Rabi. Ar-Rabi awalan, nah. Ya. Tafadhali. Fi hadhihi al-kitabi. Sekali lagi. Ummu Zainab. Fi hadha al-kitabi. Naam, fi hadha al-kitabi. Wahidun wa 20 darsan. Naam, angkat suaranya sedikit Ummu Zainab. Sekali lagi, maratan thaniya. Fi hadzal kitabi wahidun wa 20 darsan. Naam, wahidun wa 20 darsan. Tarjimi. Di dalam kitab ini terdapat 21 pelajaran. Naam, sahih, sahih. Satu lagi, al-khamis. Al-khamis. Hadzal mal'abu taluhu 29 mitran. Tuluhu kam? Berapa? Berapa tuluhu? Ulang sekali lagi. Lihat, angka berapa itu? 28. Nah, berapa angkanya? Ya, ada ukarir, Ustaz. Tafadhali, kariri. هذا الملعب طوله 28 مترا وعرضه 24 مترا. أحسنتي أحسنتي. ترجمي. Lapangan ini panjangnya 28 meter dan lebarnya 24 meter. نعم أحسنتي. شكرا يا أم زينب. أم زينب. جزاك الله خيرا. يا. Nah, terima kasih Ummu Zainab yang telah bergabung dalam latihan ini dari Ambon. Jazakillah khairan. Satu-satunya dari Ambon. Insyaallah. Ya, di belakang Ummu Zainab, kita masih tersisa beberapa nomor di latihan ke-7 ini. Anda mungkin yang akan melengkapinya, silakan. Dan kita sapa kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Pak Emre Adi di Kerinci. Pak Emre Adi di Kerinci. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Pak Amriyadi, kaifa haluk? Ana bi khair, alhamdulillah. Hayyakallah wa barakallahu fik. Fikrakallah, Ustaz. Naam. Teruskan Pak Amriyadi. Teruskan nomor 5 sekarang, al-khamis. Al-khamis. Hadzal mal'abi tuluhu. Sebentar Pak Amriyadi. Hadzal mal'abi binya di kasrah. Hadzal mal'abi. Kenapa al-mal'abi? Kenapa dia di kasrah? Hadzal mal'abu. Kenapa dia dhammah sekarang? Nah, kalau kasrah mengapa? Kalau dhammah mengapa? Nah, yang betul adalah hadzal mal'abu. Hadzal mal'abu. Ahsan, ahlan wa sahlan. Hadzal mal'abu. Naam. Tuluhu apa ya? 28, Pak Amri. 28. Hadzal mal'abu tuluhu 28 mitran. 28 mitran. 28 mitran. Mitran, naam. Wa arduhu Arba'atu wa isruna mitron. Arba'atun, ulang sekali lagi. Wa arduhu arba'atun wa isrun mitron. Wa isruna mitran, naam. Coba sekali lagi Pak Amredi, mana tanya-tanya? Hadzal mal'abu tuluhu samaniyatun wa isruna mitran. Naam, samaniyatun. Kenapa dia mu'annas? Lianna al-mu al-ma'adudnya al-ma'adudnya muzakar. Mana ma'adudnya? Aina al-ma'adud? Al-ma'adud mitran. Mitran, mitran muzakar. Ada sekadarik? Naam. Maka angkanya harus mu'annas. Mu'annas. Dan ini khusus untuk hukum angka berapa dari berapa? Dari angka 21 sampai 29 juga termasuk begitu, harus semua anaf kalau ma'adudnya muzakkar. 21 dan 22 selaras dengan al-ma'adudnya. Nah, jadi yang harus berlawanan dengan al-ma'adud adalah angka berapa? Angka 23 sampai 29. Ahsanta. Teruskan. Wa arduhu arba'atun wa isrunan mitran. Naam, di sini juga Pak Amredi harus arba'atun, harus mu'annas. Ada sekadarik? Bala. Di mana? Lianna al-ma'adud muzakkar. Muzakkar, yakni mitran. Mitran. Naam. Tarjim. Hadzal mal'ab. Mal'ab itu apa? Lapangan, Ustaz. Naam. Lapangan ini tuluhu luas atau panjang, ya? Nah, panjangnya. Panjangnya 28 meter. Nah. Wa arduhu, ardu itu apa, Ustaz? Nah, kalau ada panjang, maka apa yang kurang? Lebar. Naam. Lebarnya 24 meter. Naam, ahsant. Ya. Nah, antum tidak dari awal sepertinya, Pak Amredi. Tadi tidak mendengarkan dari awal sepertinya. Enggak, sekarang jarang-jarang berjawab, Ustaz. Masya Allah. Nah, pengakuan yang jujur sekali, syukur. Iya. Teruskan. Sitta. Arkam sitta. Naam, as-sadis. Kam kilometran al-masatu bainal madinati wal matari. Nah, ulang sekali lagi dari awal. Kam? Kam kilometer al-masafatul. Kam kilometer? Ha, begitu. Kam kilometer? Semua harakatnya di depan. Kam kilometer? Semuanya ada harakatnya. Antum lihat Pak Amriadi. Kam kilometeran? Ada harakatnya semua. Ada sekali lagi. Nah, benar. Nah, antum baca dari buku atau dari layar televisi? Dari buku, Ustaz. Dari buku. Nah, kekecilan sepertinya bukunya antum. Kam kilometranil masafat. La, tidak kilometranil. Naam. Langsung kilometran berhenti. Al masafat, dipisah saja. Ya. Kam kilometran al masafatu bainal madinati wal matari. Naam. Tarjim. Berapa kilometer al masafa? Al masafa. Ma mana al masafa ya, ikhwan? Jarak. Ya, berapa kilometer jarak antara Madinati? Al-Madinah, mana Al-Madinah? Kota. Wal-Matari. Nah. Wal-Matari bandara, Ustaz. Dan bandara. Nah, teruskan. Al-Masafatu? Al-Masafatu bainahuma salasatun wa ishrun kilometran. Naam, salasatun wa ishruna kilometran. Naam. Terjin. Jarak antara keduanya adalah 23 km. Ahsant. Satu lagi Pak Amriadi. As-sabi'. Arkam sabi'. Naam. Hazad daftaru tuluhu 27. Jangan dimatikan wa isrunnya. Wa isrun hidupkan semua. Ya. Ini kata. Ya. Nah, sepertinya terlalu capek dari Pak Amri. Sudah terlalu capek beliau. Bebas. Baik, insyaallah. Tapi 6, 5 dan 6 sahih. Insyaallah. Ya. Nomor terakhir belum lengkap satu. Hampir sebentar lagi. Nah. Ya. Muntas. Ya. Nah, terima kasih Pak Amri Adi, mungkin dapat mencoba kembali untuk menghubungi kami. Nah. Dan mungkin Anda di belakang Pak Amri Adi melengkapi nomor terakhir dalam latihan ke-7 ini. Silakan. Kami sapa kembali penelpon kita. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Umi Linda, Ustaz, di Bekasi. Umi Linda Bekasi. Nah, Umi Linda. Kaifa haluki? Umi Linda. Ana alhamdulillah ana bi khair. Masyaallah. Kaifa haluki ya Ustaz? Ana bi khairin alhamdulillah. Umi Linda, tidak keberatan kalau saya minta ulang dari nomor 6, As-Sadis? Naam, balas. Nah, kalau satu saja sebentar nanti Umi Linda, tidak akan lama. Apa nomor 5, Ustaz? 5, lalas. Tafadhal, Al-Khamis. Naam. Al-Khamis. Hadzal mal'ab Hazal mal'abu tuluhu. Taknya bagaimana tadi? Hazal mal'abu tuluhu. Naam. Samaniyatun wa isruna mitran au mitran wala mitran? Mitran. Laras, teruskan. Au arduhu. Au atau wa? Wa arduhu arba'atun wa isruna mitran. Mitran. Naam, mitran. Baik. Terjemah. Lapangan ini panjangnya 28 meter atau dan lebarnya 24 meter. Nah, wa di sini atau dan? Wa dan. Naam. Teruskan. As-sadis. As-sadis. Kam kilometran al-masafatu? Jangan terkesan bunyi ran. Ran. Ron. Bunda sepertinya Sulawesi? Sumatera. Oh, Sumatera. Sumatera Sulawesi emang bilang ran itu ran. Nah. Ron. Nah, ron. Ulangi lagi ya, Mu. Ron. Ya. Kam kilometran? Iya. Al-masafatu bainal madinati wal matari? Naam. Berapa kilometer jarak antara kota dan bandara? Naam, sahih. Al-masafatu bainahuma salasatun wa isruna kilometron. Naam. Terjemahkan dulu ya, Mu. Jarak antara keduanya 23 kilometer. Ahsanti. Terakhir. As-sabi'. As-sabi'. Hazad daftaru tuluhu. Sekali lagi, tuluhu. Hazat daftaru tuluhu. Lamnya jangan dipanjangkan. Tuluhu. Tuluhu. Hazat daftaru tuluhu. Sab'atun wa isruna sentimetran. Naam, sentimetran. Sahih. Tarjimi. Buku tulis ini panjangnya 27 cm. Naam, ahsanti. Pemirsa paham kaidah-kaidah angka 21 sampai 30 yang sudah kita jelaskan di awal tadi? Alhamdulillah. Fahim? Fahim. Naam. Hal min soal, ada pertanyaan? La, Ustaz. Baik, syukran idan. Syukran. Naam, Ustaz. Jazakillah khairan. Wa iyyaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiki. Sedikit Linda. Nah, sedikit mengomentari ucapan Umi tadi. Ya, Umi mengatakan ke saya wa iyyaki. Sahih atau khata ya? Wa iyyaki. Nah, sepertinya karena sering menggunakan wa iyyaki jadi salah. Nah, yang benar adalah ke laki-laki wa iyyaka. Wa iyyaka. Nah, kalau perempuan wa iyyaki. Nah, karena seringnya menggunakan muannas jadi kadang merubah mudzakar susah. Nah, kebalikannya kita yang sering menggunakan mudzakar lalu menggunakan dhamir muannas terkadang suka salah. Nah, udzrun insyaallah, ma'dzur insyaallah. Nah. Baik. Selesai sudah. Nah. Nah, selesai sudah latihan ke-7 Ustaz. Nah, kita masuk ke at-tamrin ats-tsamin. Selesai sudah pembahasan tentang al-adad wal ma'dud dan para al-ikhwah wal akhwat bisa nanti bisa mengulang kembali kaidah al-adad wal ma'dud ini insyaallah bisa dilihat penjelasan tertulisnya di website saya di hamzaabbas.com. Sudah saya upload beberapa keterangan tentang pelajaran 10 ini. Nanti mohon bisa dilihat di website tersebut. Dan insyaallah besok kita akan upload juga pembahasan tentang penjelasan secara terus tentang al-adad wal ma'dud. Nah. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsamin. Ta'ammal ma yali. Nah. Ta'ammal ma yali. Naam. Kita kedatangan Ahjad Miko. Ahlan wa sahlan ya akhi. Ahlan juga Ustaz. Antar jam ya akhi. Karena antum datang terlambat. Ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang berikut. Nah, ini terkait dengan kejadian hari ini. Tafadhal. Nah. Ana antum akan paham apa maksudnya. Nah, iqra. Mubakkiran. Nah, apa makna mubakkiran? Pagi-pagi. Nah, lebih awal. Lebih awal. Nah, ah Maulana jaa mubakkiran. Nah. Ana jaa mubakkiran. Ana jiitu mubakkiran. Nah. Ama ana mutaakhir. Ala huwa anta mutaakhiran. Hasan kadzalik? Bala. Naam, ikra. Mubakkiran. Didduhu. Didduhu mumtaz. Mutaakhiran. Ma mana didduhu? Lawannya. Lawannya mutaakhiran. Mutaakhiran. Ma mana mutaakhiran? Terlambat. Terlambat. Naam. La bas. Anta ma'dzur insyaallah. Antum lihat di sini ma'asyar al-ikhwah, mubakkiran dan lawannya mutaakhiran semuanya diakhiri dengan apa ini? Kondisi harakat huruf terakhirnya adalah fathatain. Rasidarik? Ini kondisi yang disebut dengan kondisi mansub. Kondisi yang disebut dengan kondisi apa, Ikhwan? Mansub. Kalau majrur bagaimana? Kasrah. Kasrah atau kasratain. Kasrah atau kasratain. Kalau marfu? Marfu dhamma atau dhammatain. Itu tanda asalnya begitu. Tanda asal marfu dhamma atau dhammatain. Tanda asal mansub fathah atau fathatain. Tanda asal majrur kasrah atau kasratain. Nah, syukran ya Maulana. Di sini kenapa dia mansub? Mungkin itu pertanyaannya. Mengapa dia mansub? Nanti kita akan lihat di contoh-contoh yang ada di bawahnya. Dia mansub, bukan hanya mansub tapi lihat nakirah. Nama nakirah tanpa alif lam. Ada sekedarik? Nanti antum lihat di kalimat-kalimat di bawahnya. Seluruh contoh-contoh yang disebutkan di latihan 8, mubakkiran dan mutaakhiran, kondisinya pertama nakirah, kemudian kondisinya kedua hal, kondisinya kedua adalah mansub. Yang pertama kondisinya nakirah, mana nakirah ya kawan? Mudahnya kita katakan nakirah itu tanpa iflam. Walau kebalikan daripada nakirah adalah ma'rifah. Nah, kemudian selain dia nakirah, kemudian yang kedua kondisinya mansub. Dan ini kondisi seperti ini kondisi khusus al-hal kata benda yang menunjukkan keterangan kondisi, keterangan keadaan. Bagaimana kondisinya mubakkiran? Bagaimana kondisinya mutaakhiran? Begitu. Paham tuh, ya ikhwan? Nah, juga di sini bisa jadi dia mansub karena keterangan waktu, dzaraf. Ada sekedarik? Dzaraf. Dan dzaraf itu sudah kita pelajari dia selalu kondisinya mansub. Nah, paham tuh? Nah, ikra ya Ahjad Miko. Al awal. Zahabtu ilal madrasatil yauma mubakkiran. Warja'tu ilal baiti mutaakhiran. Naam. Iqra' maratan tsaniyah. Zahabtu ilal madrasatil yauma mubakkiran. Naam. Lihat kalimat al-yauma dan mubakkiran. Al-yauma di situ keterangan waktu. Dan dia mansub. Naam. Imsik al-mikrofon ya. Al-yauma di situ dzarf zaman, keterangan waktu, mubakkiran hal. Kondisinya. Wadhi ya akhi? Wadhi insyaallah. Nah, teruskan. Warajatu ilal baiti mutaakhiran. Naam. Terjem. Saya pergi ke sekolah hari ini lebih awal. Naam. Dan saya kembali ke rumah terlambat. Terlambat. Naam. Jadi mubakkiran bisa berarti lebih awal, lebih pagi, ya, begitu. Nah, mutaakhiran telat, terlambat. Nah, atau kesorean bahasa kita di sini. Nah. Wasil ya Maulana. Al-Thani. Zahabtu Laila. Ah, zahabtu hakada. Ada Laila di situ. Laila. Zahabtu saya pergi. Nah. Tiba-tiba ada Laila. Maksudnya saya pergi dengan Laila. Zahabti Laila. Nah. Zahabat. Naam. Nah. Zahabat Laila ilal jami'atu ilal jami'ati. Kenapa al jami'ati? Kenapa al jami'ati? Mengapa dia majrur? Ada ilah, Ustaz. Ahsant. Sahih. Maratan tsaniya. Zahabat Laila ilal jami'ati mutaakhiran. Mutaakhiran? Begitu? Mutaakhiratan. Mutaakhiratan. Mumtaz. Mumtaz. Kenapa? Kenapa jadi muannas sekarang ini? Mutaakhiratan. Ada tak marbutah sekarang di sini? Nah, Ustaz. Kenapa dia? Karena dibicarakan ini, Ustaz. Nah, karena kondisi siapa ini? Ini kondisi siapa? Kondisi ini, Ustaz. Halnya? Halnya kembali ke siapa? Kembali ke ini, Ustaz, Laila. Kembali ke Laila. Nah, Laila muannas. Ada sekretarik? Bala, ya, Ustaz. Maka kondisinya halnya? Halnya juga muannas. Nah, fahim tak ya, Maulana? Insyaallah, Ustaz. Nah. Fadal, ikra al-thalith. Teruskan. Wasil ya, akhi. Al-thalith. Awas, di sini juga sama seperti nomor dua. Fi'ilnya sama fi'il mu'annath. Zahabat. Bagus. Mumtaz. Zahabat tabibat, tabibat. Ah, bagaimana bacanya? Zahabat. Zahabat. Itu taknya tak mati. Terus ketarik. Boleh, Ustaz. Disambung dengan at-tabibatu. At-tabibatu alifamnya juga mati. Nah, Ustaz. Bagaimana jadinya? Dahabatit tabibati. Ahsant. Ahsant. Wasil. Teruskan. Dahabatit tabibatu al-yawma ilal mustashfa mubakkiratan. Mubakkiratan. Mumtaz. Tarjim. Rukum sani, sir. Tarjim. Tarjim. Al-thalif. Al-thani, anta hal tarjamta al-thani? Lama. Itu adalah terjemah minat sani. Terjemahannya dari nomor 2 kalau begitu. Tafadhal. Laila pergi ke universitas terlambat. Nah, nomor 3, bagaimana terjemahannya? Dokter. Bu dokter. Bu dokter. Nah. Bu dokter hari ini pergi ke rumah sakit lebih awal. Lebih awal. Lebih awal. Mubakiratan. Naam, sahih. Berarti di sini bagaimana kesimpulannya, ikhwan? Al-hal di sini, pertama, pertama dia harus nakirah. Yang kedua, dia mansub. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari contoh-contoh tadi, dari tiga contoh tadi? Poin ketiga yang bisa kita ambil dari contoh-contoh tadi, bahwa hal itu jenisnya mengikuti jenis sahibul hal. Sahibul hal. Yani yang dijelaskan keadaannya. Siapa yang dijelaskan keadaannya? Laki-laki atau perempuan? Maka keadaannya juga harus mengikuti itu. Jika yang dijelaskan keadaannya muannats, maka keadaannya harus muannats. Jika yang dijelaskan adalah mudzakkar, maka begitu pula juga harus mudzakkar. Faham tu, ya ikhwan? Faham insyaallah. Naam. Naam. Nabda al-fursah, tafadhal. Ya, kita ulang dari nomor pertama saja. Nah. Membaca. Ya, silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Harojo di manapun Anda berada dapat membaca latihan ke-8 ini. Silakan kita sapa kembali untuk penelpon kita di malam hari ini. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ummu Linda lagi, Ustaz. Baik, Ummu Linda lagi. Baik, kembali. Insyaallah, masyaallah. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, Ustaz, ana bikhair. Silakan, silakan Ummu Linda. Tafadhali. Rakam awal. Naam. Zahabtu ilal madrasatil yauma mubakkiran. Naam. Wa raja'tu ilal baiti mutaakhiran. Naam, terjemah. Saya telah pergi ke sekolah hari ini lebih awal. Hari ini lebih? Lebih awal. Nah. Dan saya kembali ke rumah terlambat. Terlambat, nah. Teruskan, ngomongin deh. Habiskan semuanya. Asani. Zahabat Laila ilal jami'ati mutaakhiran. Mutaakhiratan. Mutaakhiratan. Mengapa dia sekarang mu'annas? Karena... Kadang juga mu'annas, Ustaz. Nah, ilal karena... jami'ati. Nah. Laila yang mu'annas. Nah, karena ini menjelaskan kondisi Laila. Ada sekretarik? Nah, Ustaz. Bala. Ada sekretarik? Bala. Bala, Ustaz. Nah. Jangan diulang dua kali. Bala saja. Jangan bala. Fahim tak? Fahim tak, Ummu Linda? Fahim tu, Ustaz. Nah, labas. Nah. Teruskan. Al-Tharif. Tarjim, Ustaz. Antilam tu tarjimin? Tafadhal. Tarjimin. Setelah pergi Laila ke universitas lebih awal. Lebih awal. Nah. Teruskan. Zahabatit At-tabibah. Sebentar. Maknanya bagaimana tadi maknanya, Umu? Lebih awal? Lebih akhir, terlambat, Ustaz. Ah, mutaakhiratan lebih awal atau lebih terlambat? Terlambat. Nah, nah. Telah pergi Laila ke universitas terlambat. Nah, sepertinya tadi Umu yang bilang terlambat, hanya saja kepleset menyebutkan yang lain. Nah, dabas. Ma'adzur insyaallah. Ats-tsalits. Ats-tsalits. Zahabatit tabibatul yauma ilal mustashfa mubakkiratan. Naam, mubakkiratan. Telah pergi dokter perempuan hari ini ke rumah sakit lebih awal. Lebih? Lebih awal. Lebih awal. Ahsanti, masyaallah. Fahim tu ya, Ummu Indah? Fahim tu, Ustaz. Naam, syukran. Jazakillah khairan. Wa iyyaka, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Linda yang telah bergabung pula di kesempatan malam hari ini atau bergabung kembali. Ya, di belakang Ummu Linda kami masih berikan untuk Anda kesempatan membaca latihan ke-8 ini. Silakan untuk penelpon yang lainnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Dengan Ummu Lutfi. Ummu, maaf, Ummu siapa? Lutfi. Ummu Rizki, mohon diangkat sedikit suara Ummu Rizki. Ummu Lutfi. Ummu Lutfi. Ummu Lutfi. Ummu Lutfi. Ah, nah. Di Bekasi. Ya, nah. Ummu Lutfi. Nampaknya Ummu Lutfi masih belum mengecilkan volume televisi atau radionya, dikecilkan terlebih dahulu. Apon. Ya, silakan Ummu Lutfi. Sudah. Ya, sudah Ummu Lutfi. Nah. Sudah. Iya, Ustaz. Nah, ikuti suara yang di gayang telepon Umu. Jangan dengarkan yang di televisi. Iya, Ustaz. Iya, baik. Umu ada bukunya? Alhamdulillah ada. Iya, ini sepertinya Umu Lutfi pertama kali menelpon kita sepertinya. Sudah pernah, Ustaz. Ya? Sudah pernah. Tidak pernah, Masya Allah. Baru sekarang. Ya, silakan Umu Lutfi. Nah, silakan baca. Al-awal. Nah. Dahabtu ilal madrasati yauma mubakiron. Naam. Pelan-pelan Ummu. Ulangi lagi. Dahabtu ilal madrasati yauma mubakiron. Naam, sahih. Betul. Lanjut, Ustaz. Lanjutkan. Waroja'tu ilal baiti mutaakhiran. Mutaakhiran, sahih. Terjemi, Ummu Lutfi, terjemahkan. Saya telah pergi lebih awal. Pergi ke mana? Pergi ke sekolah, Ustaz. Naam, al-yauma. Hari ini saya telah pergi ke sekolah lebih awal. Naam. Dan kembali ke rumah terlambat. Terlambat. Iya, mumtaz. Teruskan, Ummu Lutfi. Dahabtu Laila ilal. Bagaimana, Ummu Lutfi? Dahabtu atau dahabat? Oh, dahabat ya. Dahabat. Dahabtu ya, Ustaz. Dahabat. Oh, dahabat ya. Nah. Dahabat Laila ilal jamiati mutaakhiron. Hidupkan tak marbutohnya. Mutaakhira. Oh. Dahabat Laila ilal jamiati mutaakhiratan. Mutaakhiratan, mumtaz. Laila pergi ke kampus terlambat. Naam, teruskan, terakhir. Atsalis. Atsalis. Dahabtit tabibat. Bagaimana? Bagaimana Ummu Lutfi? Ulang sekali lagi. Dahabtit. La, bukan begitu. Dahabatit. Dahabatit. Iya. Tiba. Dengarkan Ummu Lutfi. Dahabatit tabibatu. Oh. Dahabatit tabibatul yauma ilal mas mustasfa mubakiron. Mubakiran atau mubakiratan? Mubakiratan. Naam. Kenapa dia muannas di sini? Karena tabibatun. Naam, menjelaskan muannats at-tabibah. Naam. Terjemah. Bu dokter itu pergi ke rumah sakit lebih awal atau pagi-pagi, ya, Ustaz? Naam, ada satu kata yang belum diterjemahkan di sini. Hari ini. Hari ini, naam. Bagaimana terjemahannya lebih lengkapnya, Om? Hari ini Bu Dokter pergi ke rumah sakit lebih awal. Ahsanti. Syukran, syukran ya Ummu Lutfi. Jazakumullah khairan. Wa jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Lutfi yang ikut bergabung di kesempatan malam hari ini. Baik, Ustaz, kita ulang kembali atau lanjutkan? Nah, kita lanjutkan. Nah. Namun sebelum kita lanjutkan, nanti sepertinya untuk latihan ini kita perlu break sebentar. Kita baca dulu perintahnya. Ya. Baru kemudian kita break sebentar, 5-10 menit. Karena ini soalnya terkait dengan membuat kalimat. Dan itu butuh waktu. Nah, nanti kita break sebentar, Hamdani. 5 ila 10 daqaiq, 5 sampai 10, baru kemudian kita lanjutkan lagi insyaallah. Ya. Tapi kita baca dulu ininya. Ya, dijelaskan. Dijelaskan dulu kata perintahnya di sini. At-tamrin at-tasi', dan ini yang terakhir di pelajaran kita ini. Kawin, mana kawin? Susunlah. Sepertinya kata kawin dalam bahasa kita ada kata ini sepertinya. Kawin. Nah, tapi ini kata perintah. Kawin. Jadi bukan maknanya bukan kawinlah, bukan. Nah. Kawin sini artinya apa? Susunlah. Jumalan. Kalimat-kalimat. Musta'milan. Dengan menggunakan al-kalimatil atiyata. Kata-kata berikut. Kata-kata berikut. Nah, ada 4 kata di sini. Jadi ini 4 kata ini bagaimana perintahnya, ikhwan? Diapakan? Suruh membuat kalimat. Naam, dimasukkan atau disusun menjadi sebuah kalimat. Ada kata daiman. Mana ada iman? Selalu. Kemudian ada ahyanan. Ada. Terkadang. Mutaakhiran. Tadi. Terlambat. Marratan ukhra. Sekali lagi. Nah, kita break sebentar. 5-10 menit. Ya. Mohon dipersiapkan ikhwah di studio. Antum duluan nanti insyaallah, baru kemudian kita berikan kesempatan bagi al-ikhwah al-akhwah di rumah. Tafadhal ya Abdul Ghaffar. Iya. Pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, kita jeda sejenak. Jangan beranjak dari layar kaca Anda maupun radio Anda. Anda dapat mempersiapkan jawaban-jawaban untuk latihan ke-9 ini, yaitu jumlah mufidah ataupun kalimat yang tersusun dari kata-kata yang telah disebutkan tadi. Tapi khotol islam, kami jeda sejenak dan kemana-mana, dan kita akan berjumpa pada beberapa menit ke depan nanti. Nah. Dimanapun Anda dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh makna. Simak siaran streaming Radio Roja dan Roja TV melalui situs www.radioroja.com dan www.roja.tv. Nah, ikhwatul Islam pendengar radio maupun Roja TV dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam bimbingan bahasa Arab jilid yang kedua menggunakan buku panduan Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairinati Kinabiha, melanjutkan pelajaran ataupun latihan yang telah kita simak dan pelajari bersama tadi. Kita masuk ke latihan ke-9. Sebagaimana telah disampaikan tadi, kita masuk ke latihan ke-9, belajar untuk membuat jumlah mufidah atau sebuah kalimat yang lengkap dengan menggunakan kata-kata yang telah kita artikan ataupun sudah tahu maknanya tadi. Ya, kita masuk ke latihan ke-9 kepada Ustaz untuk melanjutkan. Nah, Ustaz, silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. At-tamrin at-tasi', latihan 9 adalah latihan yang terakhir di pelajaran ke-10 ini. Dan tadi sudah kita jelaskan bahwa latihan ke-9 ini terkait dengan membuat kalimat sempurna dari kata yang disebutkan. Nah, kita minta kepada ikhwa di studio, Maulana ma'a ahjad miko, antum dua kata yang di awal. Daiman, siapa daiman? Anta? Daiman wa ahyanan man? Anta ahjad miko? Taib. Kemudian sisa dua kata yang terakhir kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa. Nah. Tafadhal ya Maulana. Daiman. Daiman. Mana daiman? Selalu, Ustaz. Naam. Tafadhal. Ma hiya al-jumlah? Alhamdulillah ana bi khairin daiman. Alhamdulillah ana bi khairin daiman. Masyaallah. Ana bi khairin daiman. Masyaallah. Hadha la lam yatawaqqa' ba'd. Ini tidak disangka-sangka kalimatnya. Nah, mumtaz. Tarjam ya, akhi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saya selalu dalam keadaan baik. Naam, selalu dalam kondisi baik. Masya Allah. Semoga Allah terus berikan antum kondisi baik insyaallah. Tafadhal ya akhi. Ahyanan. Nah, jangan kebalikan yang tadi berarti ya. Jangan pakai kalimatan tadi bahaya nanti. Nah. Tafadhal ya akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabtu ilal madrasati bisai bil hafilah wa ahyanan bil biddababa. Wa ahyanan biddababa. أو بالدراجة أحسن. بالدراجة. نعم. مرة ثانية يا. ذهبت إلى المدرسة بالحافلة وأحيانا بالدراجة. نعم. أنتم أنا بكر أنتم بقالن بالحافلة أحيانا selesai sudah. Ternyata ada kalimat setelah itu. Nah, ini juga tidak disangka-sangka. مرة ثانية. ذهبت إلى المدرسة بالحافلة وأحيانا بالدراجة. نعم. أحسن. ترجم. Saya pergi ke sekolah naik bis dan terkadang naik sepeda. Ah, santai ya, akhi. Jazakallahu khairan. Wa iya. Nah, naftah al-majal. Tafadhal. Baik. Silakan bagi Anda tersisa dua kata dalam bahasa Arab yang Anda akan jadikan ke dalam jumlah mufidah. Bagi Anda yang ingin membuat atau mencobanya, silakan dapat menghubungi kami dan kita sapa. Halo. Ya, assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Ummu Fadil. Ummu Fadil di mana? Jakarta. Baik. Nah, Ummu Fadil, kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bikhair. Wa anta? Ana bikhair, alhamdulillah. Jazakallah, jazakillah khair. Silakan Ummu Fadil. Mutaakhiran. Mutaakhiran. Naam. Raja'tu minas suqi mutaakhiran. Raja'tu minas suqi mutaakhiran. Minasuki mutaakhiran. Nah, yang bicara ini mudzakkar atau muannats? Muannats. Muannats. Berarti mutaakhiran, sahih? Mutaakhiratan. Mutaakhiratan. Naam. Sekali lagi, marta tsaniya. Ummu Fadil. Raja'tu minasuki mutaakhiratan. Naam. Karena ummu bicara tentang diri sendiri, ada sekedarik. Ketika mengatakan raja'tu, saya yang berbicara, ada sekedarik? Balai. Nah, maka mutaakhiran atau mutaakhiratan? Mutaakhiratan. Nah, kecuali kalau ummu ganti jadi muzakkar. Misalnya bagaimana kalau muzakkar? Raja'a abu. Raja'a. Raja'a al-abu mutaakhiran. Naam, raja'a al-abu mutaakhiran. Ahsanti. Terjemih. Terjemahkan kalimat yang pertama. Raja'tu minas suqi mutaakhiratan. Saya telah kembali dari pasar terlambat. Naam. Khalas ya, Ummu Fadil, cukup? Maratan ukhra ya, Ustaz. Mah, sekali lagi. Masyaallah. Maratan ukhra maksudnya sekali lagi baca atau ambil kalimat maratan ukhra? Bikin kalimat, Ustaz. Naam, maratan. Naam. Tafadhali. Uktubu darsa maratan ukhra. Maratan ukhra? Maratan ukhra? Maksudnya? Coba sekali lagi. Uktubu darsa maratan ukhra. Uktubu darsa, begitu? Tulislah kalian pelajaran sekali lagi. Kalian, tulislah kalian, begitu? Kata perintah untuk? Untuk satu orang apa perintah untuk banyak orang? Untuk satu orang. Untuk satu orang, begitu? Uktubu darsa, begitu? La. Kalau ummu maksudkan memerintahkan satu orang, berarti uktubu darsa. Uktubid darsa. Nah, kalau ummu memerintahkan banyak orang baru uktubud darsa. Nanti di pelajaran berikutnya insyaallah ada penjelasan tentang al-fi'lul amr. Nah, sekarang memang belum ada tapi tidak menjadi masalah. Ummu jadi yang ummu maksudkan perintah ke satu orang atau banyak orang? Ke satu orang. Berarti uktubid darsa. Maratan tsaniya, ulang sekali lagi. Uktubid darsa maratan ukhra. Naam. Terjemah. Tulislah oleh kamu pelajaran ini sekali lagi. Ahsanti. Syukran ya Ummu Fadil. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua-duanya sudah diambil Ummu Fadil. Sudah diambil sebenarnya Ummu Fadil. Ya, selesai sudah. Nah. Ya, dan karena waktu yang membatasi kita pula, sisa waktu yang ada kita coba bacakan beberapa pertanyaan. Tidak banyak pertanyaan yang masuk. Di antaranya seorang penanya yang bertanya berkenaan dengan pelajaran yang telah kita baca tadi, Ustaz. Ingin bertanya, al-yawma, beberapa kata telah kita baca tadi dan kita lewati. Ya. Kenapa lafadznya yawma, yaitu dengan nasab? Nah, tadi sudah kita jelaskan bahwa al-yauma di sini keterangan waktu atau yang disebut dengan dzarf zaman. Nah, sebenarnya kita belum masuk ke penjelasan tentang itu, tapi karena sering terulang-ulang kalimat al-yauma ini, maka memang bisa jadi muncul pertanyaan begitu. Mengapa dia al-yauma? Nah, tadi kalau sudah kita jelaskan bahwa al-yauma di sini al-yauma sebagai keterangan waktu, dzarfu zamanin. Karena dia sebagai dzarf zaman, sebagai keterangan waktu, maka dia kondisinya mansub. Kondisinya mansub al-yauma. Nah, begitu mansub dan selalu berharokat fathah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan kembali pula Ustaz berkenaan dengan pelajaran kita. Ya. Nah, membuat kalimat dengan kata mubakiron atau mutaakhiron Ustaz, bolehkah dengan menggunakan fi'il mudhari? Al-fi'il al-mudhari untuk kata mubakiron atau mutaakhir. Ya, bisa saja. Bisa saja. Berarti kalau dia menggunakan al-fi'il al-mudhari, berarti apa maksudnya? Contoh misalnya, adhabu ila al-madrasati mutaakhiran. Adhabu ila al-madrasati mutaakhiran. Adhabu al-fi'il al-mudhari, ada sekedarik? Nah, berarti apa maksudnya dia ketika mengatakan adhabu ila al-madrasati mutaakhiran? Saya akan datang ke sekolah terlambat. Enam. Atau bisa berarti dia ingin menjelaskan bahwa setiap hari dia terlambat. Karena al-fi'il al-mudhari sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, bisa berarti sedang, akan atau rutinitas. Yang rutinitas. Jadi maknanya bisa salah satu daripada ketiga kemungkinan tadi. Nah, bisa jadi maksudnya adhabu ilal madrasati mutaakhiran, dia ingin menjelaskan bahwa dia rutinnya datang ke sekolah itu terlambat. Kebalikannya adhabu ilal madrasati mubakiran, berarti dia selalu datang tepat waktu. Nah, begitu. Nah, wallahul muwaffiq. Sehingga bisa digabungkan dengan al-fi'il al-mudhari. Nah, barakallahu fiik atas jawabannya. Dan mungkin itu pertanyaan terakhir atau ada pertanyaan yang mungkin ditujukan untuk kita semua juga. Ya. Ada Fauzi Ustaz yang berterima kasih atas materi yang telah disampaikan dari dan pelajaran dari Ustaz Hamzah. Ya. Dan mohon acara bahasa Arab ini agak dimajukan karena beliau dari Maluku Tengah. Insyaallah ya. Dan mengucapkan terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Masya Allah. Ya. Baik, jazakallah khair kepada penanya dari Maluku. Beda waktu antara kita dan Maluku 1 jam mungkin ya. Ya. Dan nampaknya memang untuk memajukan pun kita sudah terbentur pula. Kalau kita mulai 7:30 tidak mungkin kan? Karena bisa jadi sebagian kita masih sholat. Salat Isya. Iya, benar sekali. Nah, ala kulli hal, Allah SWT insyaAllah berikan kemudahan bagi al-ikhwah di Maluku dan di kota lainnya yang berbeda jam insyaAllah. Amin. Naam, jazakumullah khairan. Dan sebagai ikhtitam, silakan. Nah, sebagai penutup, di sini ada al-kalimatul jadidah, tidak usah dibaca semuanya. InsyaAllah antum bisa muraja'ah di pelajaran sebelumnya makna-makna kata ini. Dan khususnya bagi antum yang sudah memiliki buku kamus bahasa Arab untuk pemula yang saya tulis, nanti bisa langsung merujuk ke kitab tersebut, merujuk ke buku tersebut. Lihat kata daiman, lihat di kamus yang saya tulis itu, kamus bahasa Arab untuk pemula. Berarti di huruf apa yang kita lihat daiman? Huruf dal. Kemudian ahyanan kita cari di mana? Di huruf alif. Marratan ukhra kita lihat di huruf mim, seterusnya. Nah, cukup dengan bantuan huruf pertama dari semua kata yang di sini, maka insya Allah langsung ditemukan. Nah, seperti kata maktabun di sini. Maktabun, huruf depannya adalah mim. Nah, maka cari di mana? Di kamus bahasa Arab yang saya tulis, tinggal dicari di huruf mim. Adapun kalau antum mempunyai kamus lainnya, kamus-kamus yang standarnya biasa kita beli, ada Mahmud Yunus, Munawir, dan sebagainya, kamus-kamus yang lain, antum tidak akan temukan kata maktabun di huruf mim. Antum tidak akan menemukan kata maktabun di huruf mim. Di huruf apa? Kaf. Karena kita maktabun ini harus dikembalikan ke akar tiga hurufnya. Nah, akar asal katanya adalah kaf, ta, ba. Naam. Bagi antum yang pemula tentu tidak tahu hal ini. Maka silakan merujuk ke kamus bahasa Arab untuk pemula yang saya tulis sehingga nanti dengan mudah akan bisa menemukan kata itu di huruf pertamanya langsung dengan bantuan huruf pertamanya. Nah, demikian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh aktivitas kita menjadi aktivitas yang seluruhnya ikhlas hanya untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala saja. Demikian, subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.